Satu hadis mengatakan Nabi kata segala perkara baru adalah sesat. Bagaimana pula mengenai mazhab, kerana terdapat 4 mazhab dan ia tidak ada pada zaman Nabi. Ha. Jawabnya, orang yang berkata begini, orang yang tak faham benda makna mazhab. Kenapa ada mazhab? Bila ada mazhab? Kenapa zaman Nabi tak ada mazhab? Nah, baik. Bila Nabi ada, semua hukum daripada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi telah wafat, tinggal para sahabat yang mengendalikan hukum. Sebab tu bila zaman sahabat, sebenarnya bermula mazhab. Tapi orang yang tak ada ilmu, orang jahil, dia kata zaman mazhab, mazhab 4. Menunjukkan dia jahil. Kalau dia belajar, mazhab bermula di zaman sahabat. Sebab tu kalau dia mengaji ilmu fiqh, ilmu hadis, dia akan tahu mazhab Sayyidina Umar, mazhab Sayyidina Uthman, mazhab Sayyidina Abu Bakar, mazhab Aisyah, mazhab Ibnu Mas'ud. Tak aje dengar apa? Mubadah, budak ngaji. Dah. Sebab tu tengok dalam kitab-kitab mutaqaddimin, tengok dalam dalam kitab muwatta', ada pandangan-pandangan yang berbeza di kalangan sahabat. Tapi kita orang awam, kita orang jahil, ini tidak makruh di kalangan kita. Kita hanya dengar Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Sebenarnya, kalau kita buka kitab-kitab mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, satu masalah saja, Imam Syafi'i berkata, berkata Uthman, perkara ini membatalkan solat. Tetapi berkata Ibnu Mas'ud, tidak membatalkan solat kerana gini-gini-gini pula. Itu sebenarnya telah berlaku perselisihan, nampak, sejak di zaman sahabat. Jadi kalau kita kata mazhab itu sesat, maka termasuk sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Betul tak? Walhasilnya mazhab bukannya lain daripada Rasulullah. Ini adalah pandangan ulama-ulama untuk memudahkan kita beramal. Kenapa jadi pandangan berbeza? Pasal tidak disebut dengan jelas di dalam Quran dan hadis. Kalau sebut dengan jelas, tidak ada mazhab. Yang jadi mazhab, benda yang tidak jelas. Hadis yang dipertikaikan tentang sahih. Pandangan ulama ni, dia mengatakan hadis ini dhaif, maka dia tak pakai perkataan ni. Hak ni mengatakan hadis ini hasan atau sahih, maka dia berfatwa dengan hadis ini. Jadi tak pandangan yang berbeza. Itu dah tujuannya.